Pernahkah Anda memikirkan kekayaan yang diikuti dengan kecemasan? Semakin bertambah banyak hartanya, semakin gelisah hatinya karena takut. Kalau sewaktu-waktu semuanya lenyap, tak bisa dipungkiri, hari demi hari dilalui dalam kegelisahan yang semakin menjadi. Karena apa? Gaya hidup semakin berubah dalam tumpukan harta. Tak siap kalau sewaktu-waktu semuanya berubah. Berita-berita bisa menggelisahkan, bencana alam ataupun berbagai kesulitan kehidupan, pernak-pernik dalam politik, karena bisa mengganggu pertumbuhan perkembangan dari usaha yang ada, yang sama dengan berarti mengancam kekayaan. Belum terjadi, itu sudah menjadi kegelisahan dan kecemasan yang tak terbilang. Tekanan begitu luar biasa, dari stres menuju ke depres dan terus bergerak dalam kepedihan. Kalau begitu, untuk apa punya kekayaan kalau disertai dengan kecemasan, apalagi kecemasan yang menggila? Belajarlah dan mengertilah, seharusnya sedikit kekayaan sudah menjadi kebanggaan kalau punya rasa takut akan Tuhan. Kekayaan yang melimpah adalah kebahagiaan kalau itu ada dalam relasi yang utuh dengan Tuhan. Orang yang bertambah kekayaannya di dalam hidup takut Tuhan, selalu lega rela berbagi untuk sesamanya, membagikan rezekinya, itu menjadi gairahnya. Bagaimana dengan kita? Kita patut memikirkannya, bijak untuk mengelola kekayaan yang ada. Awas, jangan kekayaan menjadi kecemasanmu. Jangan kekayaan menjadi pertikaianmu. Jangan kekayaan menghabiskan warna hidupmu. Milikilah apapun, sedikit pun, asal takut akan Tuhan.